Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan ke-24 di kitab Faraid. Nyanyi di sini di mata hanya disebutkan gambaran global saja ya. Di lebih dominasi ke yaitu ashabul furud, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian tertentu. Bagian-bagian yang sudah ditetapkan. Adapun pembahasan lain seperti asobah, ini tidak disinggung secara langsung. Kemudian hijab, ini juga tidak. Hajbu, tidak disinggung secara langsung pimatan. Ya kita baca. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala ma'na al-irsi lughatan wa syar'an. Makna yaitu warisan secara bahasa ataupun dan secara syariat. Al-irsu lughatan secara bahasa ada al-baqa'u. Ya tetap. Tetap atau kekal. Wantiqalu asyai'i min qawmin ila qawmin akharina. Berpindahnya suatu dari satu kaum kepada kaum yang lain. Wasyar'an secara syariat hakun qabilun li tajazi yasbutu lil mustahil li mustahiqin ba'da mauti man lahu dhalika li qorobatin bainahuma au nahwiha. Hak di sini mencakup yaitu harta mal, juga mencakup ikhtisos muhtarom, juga lihat di catatan kaki mencakup hak khiyar, suf'ah, kisos. Satu hal yang qabilun litajazi, ya bisa dibagi. Kemudian yasbutu limustahiqin. Yang hak itu yaitu ditetapkan bagi orang yang mempunyai hak, mendapatkan hak yang khusus, yaitu siapa? Ya ahli waris. Ahli waris mustahik di sini maksudnya adalah ahli waris. Ba'da mauti, setelah kematian. Kematiannya dari man lahu zalika. Zalika yaitu al-haq. Dan mendapatkan hak tersebut karena qorobah, kekerabatan bainahuma, di antara mereka berdua, di antara tadi mustahik sama mannya, au nahwiha, atau semisal dengan kekerabatan, yaitu sebab dengan dia mendapatkan warisan sebab karena pernikahan atau wala, membebaskan budak. Disebutkan ba'da maut, maka keluar dari ini yaitu hak-hak yang berpindah dengan cara jual beli. Dan ini jual beli di saat masih hidup, itu orang yang menjualnya. Ini perpindahannya itu ketika masih hidup. Kalau ini ketika sudah mati. Perpindahan haknya ketika sudah mati. Kalau tadi qabil litajazi mengeluarkan dari itu adalah hak perwalian nikah. Itu kan dia pindah secara total dari wali yang dekat ketika misalnya dia sudah tidak ada, meninggal dunia, ke pindah ke wali yang setelahnya. Pindah secara apa? Total. Ya, misalnya bapaknya dari anak perempuan atau kakeknya ya sudah wafat, maka wali pindah secara total yaitu nanti ke apa saudaranya, ke saudaranya. Tidak dibagi-bagi. Kemudian tadi sebabnya adalah dengan qorobah atau wanah wiha atau yang semisalnya. Ya, semisalnya tadi sudah kita sebutkan yaitu nikah karena sebab pernikahan atau wala. Pernikahan misalnya dia suami atau istri ya, kan nanti bisa mendapatkan harta warisan. Sebabnya dia apa? Menikah. Arkanul irsi, rukun-rukun warisan. Arkanul irsi salah satun. Rukun-rukun warisan ada tiga. Yang pertama waris. Kemudian maurus. Kemudian hakun maurusun. Waris adalah ahli waris. Ya, ahli waris yang dia nanti posisi masih hidup. Ya. Ketika kematian ya seseorang yang meninggalkan harta warisan. Namanya dia waris. Kemudian yang diikutkan dengan orang hidup, sini disebutkan janin. Di Munis al-Jalis disebutkan apa? Contohnya adalah janin. Kemudian rukun yang kedua maurusun, harus ada maurus yaitu mayit. Ya. Mayit yaitu yang meninggalkan harta warisan. Jadi dia harus mati terlebih dahulu, wafat meninggal dunia terlebih dahulu. Diikutkan hukumnya dengan orang yang mati, orang hilang yang ditetapkan oleh qadhi bahasnya dia telah mati setelah hilangnya orang tersebut. Rukun yang ketiga adalah hakun maurusun. Hak yang diwariskan. Itu yang peninggalan dari sang si mayit. Bisa berupa mal, harta, bisa juga ikhtisas. Atau yang lainnya dia meninggalkan misalnya adalah hak kisos ya, hak kisos atau hak khiar atau suf'ah. Nah, ini bisa diwariskan. Kemudian asbabu al-irsi, sebab pewarisan. Asbabu al-irsi arba'atun, ada empat sebab apa? Pewarisan. Yang pertama, qorobatun, kekerabatan. Kekerabatan ini hubungan tali silaturahim ya. Ya, hubungan darah. Baik itu hukuman kekerabatan khusus atau secara umum. Khusus itu misalnya adalah usul ya orang tua atau furu. Furu itu keturunan atau hawasi pinggir. saudara, kemudian paman, atau zawul arham. Nanti kita lihat ada apa golongan-golongan yang mendapatkan warisan. Ya, ini hubungan kekerabatan itu ya bisa kita bagi menjadi tiga. Hubungan kekerabatan bisa jadi kita bagi menjadi tiga. Yang pertama usul. Usul itu atas mayit, ya. Yaitu orang tua, kemudian level kakek nenek, bapak, ibu, kakek nenek, namanya pak usul. Kemudian maka itu nanti itu masuk apa ahli waris. Kemudian furu itu keturunan, yaitu anak dan seterusnya. Jadi anaknya mayit atau anaknya mayit, ya, cucu mayit. Dan nanti ada siapa saja yang akan mendapatkan, tapi ini secara global adalah seperti itu. Kemudian ada yang namanya hawasi, hasiah, pinggiran. Jadi kalau atas itu usul, yaitu orang tua ke atas. Kemudian itu, nah ada namanya furu, anak ke bawah. Nah, jadi atas sama bawah, namanya usul sama furu. Kemudian hawasi, pinggiran. Pinggiran ini mencakup saudara. Ya, saudara-saudara laki-laki, saudara perempuan, kemudian anak-anak mereka, anak-anak saudara laki-laki, ya, keponakan, kemudian paman, dan anak paman di sepupu. Jadi hawasi itu mencakup saudara laki-laki, kemudian saudara perempuan, ya, kemudian anak dari saudara laki-laki, yaitu keponakan, kemudian paman, ya. Kemudian anak-anak dari paman, anak laki-laki dari paman, yaitu sepupu. Ini namanya hawasi, pinggiran. Ya. Ya, kita ulangi lagi. Ini kekerabatan itu ada yang usul, ada yang furu, ada hawasi. Usul itu bapak, ibu, kakek, nenek, itu masuk usul, ya. Kemudian furu itu anak dan cucu. Nah, anak ini anak laki-laki, kemudian anak perempuan sama cucu dari pihak anak laki-laki. Cucu dari anak laki-laki. Kalau cucu dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris. Kalau anak perempuan itu sudah berhenti. Nanti anaknya lagi enggak masuk. Yang masuk turun ahli waris adalah keturunan dari anak laki-laki. Ini ya golongan apa? Furu, golongan furu. Kemudian hawasi tadi itu mencakup saudara laki-laki sama saudara perempuan. Ya, nanti saudara laki-laki ini ada yang sekandung, ada saudara laki-laki sebapak, ada saudara laki-laki seibu. Ya. Kemudian saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu. Ya. Ini secara global untuk ahli warisnya, ya. Nanti masing-masing ada perinciannya tentunya. Itu golongan apa samping itu saudara. Baik itu saudara laki-laki atau saudara perempuan. Nah, yang saudara ini tadi ada yang sekandung, ada yang sebapak, ada seibu. Sekandung berarti apa? Saudara ini dengan mayit, ini saudaranya mayit, bapaknya sama, ibunya sama. Kalau sebapak, ini ya bapaknya sama, ibunya beda dengan mayit gitu ya. Seibu, ya ibunya sama, bapaknya beda. Kemudian setelah ini, setelah golongan saudara, itu nanti anak dari saudara, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Keponakan, tapi dari keponakan, tapi dari ya, Pak, keturunan saudara yang laki-laki saja. Keturunan dari saudara laki-laki saja, dan itu yang sekandung dan sebapak. Sekandung dan sebapak, kalau sibuk enggak. Jadi keponakan itu adalah yang dapat ahli masuk ahli waris adalah yaitu keponakan dari ya keponakan laki-laki ya keponakan laki-laki ya koitnya itu keponakan laki-laki keturunan dari saudara sekandung dan saudara sebapak ya. Sehingga kalau keponakan laki-laki dari saudara seibu nggak ada bukan ahli waris. Keponakan laki-laki dari saudara perempuan sekandung ataupun sebapak juga enggak ada. Ya. Kemudian yang masuk hawasi lagi adalah paman. Ya, paman. Ini hawasi. Paman ini ada dua saja. Paman sekandung dan paman se paman sebapak. Paman itu kan saudaranya mayit, ya, saudaranya siapa? Saudaranya bapaknya mayit, saudaranya mayit. Kalau saudaranya mayit tadi kan sudah saudara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Sekarang paman, pamannya mayit. Semua nanti itu di diidofakan, dianu ke mayitnya. Ke mayitnya. Misalnya nyebut ini paman, paman mayit, saudara, saudara mayit, anak, anak mayit, semua ke mayit. Ya. Sehingga paman tadi sekandung berarti hubungannya dia saudaranya bapaknya mayit. Mayit punya bapak, kemudian bapaknya mayit punya saudara. Ini paman, ya, ini ada yang sekandung, ada sebapak. Kemudian anaknya paman, anak laki-laki juga ya, anak laki-laki. Dari paman sekandung dan anak laki-laki dari paman sebapak. Jadi ini nama sepupu, ya kan? Sepupu laki-laki dari paman sekandung dan paman sebapak. Kalau yang seibu tidak ada. Ya sudah di situ itu tadi perputaran dari atau yaitu ahli waris dari golong dari sebab kekerabatan. Kemudian kalau yang sebab pernikahan ya suami istri ya, suami istri. Tadi sebutkan sebab pernikahan. Ini dengan semata-mata akad di taklik sebutkan dengan semata-mata akad yang sah itu sudah bisa menjadi ahli waris meskipun tidak ada watak jima ataupun khulwah bersepi-sepi berduaan. Ya, sebab pewarisan ada empat, satu korobah, tadi sudah kita bahas, kemudian nikah, ini suami istri, ya artinya kalau suami meninggal, berarti istri ahli waris, istri meninggal, suami ahli waris. Ini bukan kerabatan, tapi nikah. Kemudian yang berikutnya wala. Wala itu yaitu satu hak yang didapatkan karena dia memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Jadi dia namanya mu'tik. Orangnya mu'tikun atau mu'tikoh. Kalau laki-laki mu'tikun, kalau perempuan mu'tikotun. Jadi dia nanti bisa mewarisi menjadi ahli waris dari budak yang telah dimerdekakan. Kalau misalnya budak ini tidak punya ahli waris ya nggak punya asobah nanti dia ujung-ujungnya ke siapa yang memberikan dia, nah itu dia nanti bisa menjadi ahli warisnya sehingga dia ini menjadi ahli waris karena dia sebabnya memerdekakan budak. Kemudian jihadul Islam yaitu golongan Islam. Maksudnya adalah Baitul Mal. Jika nanti Baitul Malnya teratur, maka nanti ke Baitul Mal, Jihadul Islam. Jadi misalnya tidak ada ahli warisnya misalnya, tidak ada ahli warisnya dari sebab tadi, kerabatan enggak ada, kemudian dari sebab nikah enggak ada, walak juga tidak ada, ya. Atau misalnya ada yang warisi tapi tidak habis dibagi, maka nanti Baitul Mal, ya, apa? Baitul Mal. Yang menjadi apa ahli warisnya. Ini disebut jihadul Islam. Golongan Islam. Kemudian ya kita lanjutkan syurutu al-irsi, syarat pewarisan. Syurutul irsi arba'atun. Syarat pewarisan ada 4. Yang pertama, tahaqququ mauti al-maurus. Adanya satu kepastian, ya, wujudnya kematian dari al-maurus, tadi orang yang meninggalkan harta warisan. Itu dengan secara hakikatan ataupun secara hukman atau takdir atau takdiron. Kalau hakikatan itu kan bisa dilihat ya. Ya, dengan persaksian, dengan dilihat secara langsung atau dengan bukti atau dengan kabar bahwa memang bahasanya memang sudah mati, benar-benar sudah pasti mati. Atau secara hukman, ya, nggak dilihat secara langsung, tapi dihukumi mati. Karena qadhi menetapkan kematian seorang yang hilang dengan ijtihad qadhi tersebut. Ya, setelah orang tersebut hilang dalam rentang waktu yang umumnya ya dia sudah nggak bisa hidup umur sekian. Ya, misalnya dia hilang umur 70 tahun. Nah, kemudian sudah setelah itu misalnya 70 tahun lagi atau berapa yang secara uruf itu sudah tidak sudah hidup. Maka dihukum mati meskipun tidak dilihat secara langsung. Berdasarkan apa? Ijtihad dari qadhi. Kemudian syarat kedua, tahaqququ hayati al-warisi. Adanya wujud yang kepastian masih hidupnya ahli waris. Ba'da mauti al-maurus. Setelah kematian orang yang meninggalkan harta warisan tersebut. Bisa dengan musyahadah, yaitu dilihat secara langsung, hidup. Dan hidup ini meskipun sebentar ya, walau lahzatan, meskipun hanya sebentar, yang penting ketika kematian orang yang meninggalkan harta waris itu, ya, dia hidup. Atau dengan bukti, dengan persaksian dua orang yang adil, atau bisa dengan kabar yang tersebar. Kemudian yang berikutnya, ma'rifatu idla'ihi lil mayyiti bi qarabatin au nikahin au wala'in. yaitu diketahuinya itlak idlai, dia hubungan hubungan kekerabatan atau nikah atau walak dengan si mayit. Yaitu dengan kekerabatan atau dengan nikah atau dengan walak tadi, sebabnya apa di antara yang tiga itu. Kemudian wal ilmu bi jihatil irsi binisbati lil qadhi wal mufti. Ya, mengetahui yaitu jihah, ya. Jihah dari irs. Ini untuk khusus untuk apa? Qadhi dan mufti. Jadi syarat khusus untuk ini. Syaratnya, syarat khusus untuk apa? Qadhi dan mufti. Di Munisalid disebutkan yaitu jihah iris itu tadi sebabnya berupa nikah atau qorobah, walak. Kemudian dari sisi apa? Level kedekatannya atau jauhnya. Ya. Dan ini khusus untuk qadhi dan mufti saja. Kemudian mawani'u al-irsi, penghalang warisan. Mawani'u al-irsi arba'atun, penghalang warisan ada empat. Yang pertama al-qatlu, membunuh. Ya. Maka pembunuh tidak tidak mendapatkan harta warisan. Di ta'liq disebutkan meskipun dengan hak. Ya. Pembunuhan terus meskipun dengan hak semisal karena qisas atau dia qadhi atau imam al-guju. Ya. Yang membunuh atas perintah qadhi atau sang imam. Ini di sini kalau intinya kalau dia membunuh maka tidak dapat. Apalagi kalau tanpa hak ya. Ini walaupun bihak. Walau bihakin. Dia membunuh kerabatnya yang harusnya nanti dia secara normal dapat warisan tapi karena dia pembunuh maka tidak mendapatkan warisan. Dan meskipun yang pembunuhnya adalah dia tidak mukallaf seperti sobi anak kecil atau majnun, ya. Tetap juga apa menghalangi untuk mewarisi. Kemudian yang kedua, ariku, perbudakan. Maka tidak mewarisi kalau dia itu apa? Ada dia budak. Kemudian yang ke tiga, wakhtilafuddin, beda agama. Beda agama, misalnya Islam dengan kafir. Maka tidak bisa saling mewarisi antara muslim dan kafir. Meskipun misalnya dia masuk Islam sebelum pembagian warisan, tidak bisa. Seandainya misalnya seorang kafir mati meninggalkan anak yang muslim, ya, dan meninggalkan paman yang kafir, maka yang mewarisi adalah paman yang kafir. Karena muslim dan kafir tadi tidak bisa saling apa? Mewarisi. Kafir di sini semua kekufuran yaitu satu milah ya. Satu apa? Milah, satu agama. Nah, beda agama enggak bisa saling mewarisi. Kemudian yang terakhir ad-daur al-hukmi. Daur itu perputaran ya. Perputaran yang tidak berujung. Istilahnya daur al-hukmi secara hukmi. Ya ini agak rumit. Yaitu menetapkan suatu itu berkonsekuensi pada menegasikan suatu tersebut. Ya. Kalau di Munisalis juga di Taklik juga ada ya, bisa dilihat contohnya. Sebentar. Misalnya ada saudara, ya saudara laki-laki mengakui, mengikrarkan, ya dia kan mendapatkan asalnya mendapatkan apa? Keseluruhan tarikan. Mengakui ada mayit itu mempunyai anak laki-laki. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya sahnya ikrar dari saudara laki-laki ini, dia mengikrarkan itu subutnya nasab anak tadi ke mayit. Ya, tadi kan dia mengikrarkan ada ini ada anak, ini anaknya si mayit, gitu kan. Nah, sahnya ikrarnya dia itu disyaratkan agar sah, maka mukir si saudara laki-laki ini dia mendapatkan harta warisan. Ya. Ini kan dia saudara laki-laki mendapat harta warisan. Ya. Tapi dia itu misalnya berikrar ini mayit ada anak laki, ini anak ini anaknya mayit. Ya kan? Ya. Berarti ini kan ikrar nasab. Banyak mayit punya anak laki-laki. Ikrar ini bisa diterima, syaratnya saudara laki-laki ini nanti mendapatkan bagian. Syaratnya mendapat bagian. Nah, kemudian masalahnya kalau ikrar ini nanti apa? Subut ya. Jadi anak ini nanti memang anaknya mayit, otomatis si saudara laki-laki ini tidak mendapat bagian. Ya, jadi kan muter di situ, ya. Jadi tadi ini saudara laki-laki berikrar, ini mayit punya anak, ini si fulani anaknya mayit. Jadi kan menetapkan nasab untuk si mayit, ya. Ini ikrar ini diterima kalau si saudara laki-laki ini adalah mendapatkan warisan. Ya. Padahal kalau anak laki-laki ini ditetapkan nasabnya, otomatis si saudara laki-laki enggak dapat warisan karena terhalang terhijab oleh anak laki-laki. Nah, akhirnya kan saling ketergantungan, ya, muter di situ. Jadi nggak bisa terwujud karena daur tadi muter di situ. Jadi kalau agar nasabnya si anak tadi benar ke mayit diterima, ikrar dari saudara tadi harus diterima. Nah, ikrar saudara ini diterima kalau dia memang mendapatkan warisan. Sedangkan kalau dia menetapkan anak ini sebagai anaknya mayit, dia terhalang nggak dapat warisan. Ya, akhirnya kan muter di situ, ya. Saling ketergantungan satu sama lain tidak bisa ada selesainya. Sehingga dengan demikian ikrarnya tidak sah dan tidak sabit nasab dari si anak. Kata di Munis Jalis, maka kita hukumi seperti itu adalah nasabnya disambungkan, akan tapi tidak ada pewarisan secara zuhir. Ayo, kemudian beliau memberikan taklik. Ya, tidak ada pewarisan anak tersebut secara zuhir, tapi secara batin dia mewarisi, maka wajib bagi saudara laki-laki untuk memberikan tarikah harta peninggalan itu, ya, kepada si anak. Karena dia telah mengakui, ya, Pak, bahasa itu anak dari mayit. Karena kalau sudah dia anak dari mayit, ya berarti dia terhalang, saudara tadi tidak bisa mendapatkan harta warisan karena termahjub oleh anak mayit. Ini ada daur hukmi. Jadi sehingga secara zahir tadi anak tadi kalau di Munis Jalis tidak mewarisi. Di catatan kaki di talik juga demikian, ya. Yaitu falam yasika ikraruhu, falam yasbut nasabuhu, fala yarisu. Secara zahir gitu. Padahal dia tadi kan jadi ikrarkan ini anaknya mayit. Kok bisa enggak dapat? Karena daur tadi. Tapi kata musarif dari Munis Jalis, iya secara zahir itu enggak mewarisi, tapi secara batin dia mewarisi. Sehingga wajib bagi saudara tadi menyerahkan harta warisan kepada anak tersebut, ya. Jika dia jujur dalam ikrarnya. Ya. Karena kalau dia jujur dalam ikrarnya, si saudara mayit laki-laki, saudara laki-laki mayit tadi, berarti dia enggak dapat warisan. Ya. Ya, karena dia termahjub oleh anak laki-laki si mayit. Allahu a'lam bishawab. Bingung, ya, enggak apa-apa bingung. Ya, warisan kayak gini. Enggak apa-apa. Apalagi ini juga nanti cuma disebutkan bagian-bagian seperti ini, ya. Ya, namanya belajar seperti itu. Jadi kita ya belajar dulu. Al-warisuna minarijal, ahli waris dari kalangan laki-laki. Al-warisuna minarijali khomsata asyara, ada 15. Ya, golongan laki-laki ada 15. Ya, kita belajar gitu dulu, ya. Pokoknya ya, ini jumlahnya ada berapa yang laki-laki, yang ahli waris, berapa, perempuan, berapa, bagiannya apa saja. Ya, yang pertama al-abu bapak. Kemudian abuhu bapaknya bapak wa in ala ke atas. Yaitu kakek dari jalur bapak. Setelah itu alibn. Alibn itu anak. Semua ini disandarkan ke mayit. Al-abu bapak, bapaknya mayit. Abuhu bapaknya bapak mayit, berarti kakeknya mayit. Wain ala ke atas, buyut, seterusnya. Mbah buyut. Al-ibnu anak, anaknya mayit. Ibnuhu anaknya mayit, cucunya mayit. Dari anaknya mayit yang laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Namanya ibnul ibn. Ibnul ibn. Wain safala terus ke bawah, cucu cicitnya. Kemudian wal akh asaqiku saudara sekandung, saqiq ini sekandung maksudnya, atau istilah lain li'ab wali'um, sebapak dan seibu. Nah, gampangnya saqiq, saqiq sekandung, saudara sekandung. Saudaranya siapa? Ya mayit, pokoknya semua disandarkan ke mayit. Mayit punya saudara kandung. Saudara kandung adalah apa itu saudara kandung? Mayit sama orang tersebut bapaknya sama, ibunya sama. Kemudian yang berikutnya al-akh li'ab, saudara laki-laki, al-akh saudara laki-laki mayit, sebapak, bapaknya sama, ibunya beda. Kemudian wal-akh lil-um, saudara laki-laki seibu, ibunya sama, bapaknya beda. Ini golongan saudara ya, saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu, laki-laki ya, karena ini golongan laki-laki semua, ini saudara laki-laki. Kemudian sekarang turun, anak dari turun maksudnya dari saudara tadi punya keturunan, turun. Dan nanti sesuai dengan urutan juga. Wabnul akh asaqiq, anak dari al-akh asaqiq. Al-akh asaqiq itu tadi saudara kandung dari mayit punya anak. Anaknya laki-laki. Nah, ini juga ahli waris. Keponakan laki-laki dari saudara sekandung. Keponakan laki-lakinya mayit. Ya. Yang keponakan laki-laki ini adalah anak dari saudara sekandung mayit. Kemudian wabnul akh li'ab. Wabnul akh li'ab. Yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Saudara laki-laki mayit yang sebapak. Ini ibnu-ibnu semua ya, laki-laki. Karena ini apa? Laki-laki. Kemudian wal'am asyakik, paman sekandung. Ya, paman sekandung. Kemudian wal'am lil'ab, paman sebapak. Paman seibu gak ada. Ini kan al-am asyakik, paman sekandung. Al-am lil'ab, paman sebapak. Paman seibu gak ada di sini ya. Wabnul am asyakik. Sekarang anaknya paman, berarti sepupu mayit, ya kan? Sepupu apa? Mayit. Anak laki-laki juga, anak laki-laki dari paman sekandung. Wabnul am lil ab, anak laki-laki dari paman yang sebapak. Kemudian wazauj, suami, artinya yang meninggal perempuan punya suami. Nah, suami ini menjadi ahli waris. Wazawul wala, orang yang punya hak wala, yaitu yang memerdekakan budak. Majikan laki-laki pernah memerdekakan budak. Nah, dia punya hak wala, nanti budaknya kalau enggak punya ahli waris, enggak ada asobah, nanti ujung-ujungnya ke orang yang memerdekakan, mantan majikannya yang memerdekakan budaknya, yang memerdekakan orang budak tersebut. Ini golongan laki-laki. Jumlahnya 15. Sekarang kita lihat golongan perempuan. Siapa saja yang menjadi ahli waris. Wal warisatu minan nisa. Ahli waris dari golongan perempuan. Wal warisatu minan nisa'i asrun. Ada 10. Yang pertama al bintu, anak perempuan. Mayit punya anak perempuan. Nah, ini dia ahli waris. Bintul ibn wa in safala, anak perempuan dari anak laki-laki mayit, yaitu cucu perempuan yang cucu perempuannya adalah keturunan dari anak laki-laki mayit, wa in safala terus ke bawah. Kalau anak anak perempuan dari atau cucu perempuan dari anak perempuan tidak ada ya. Harus sudah kita sebutkan. Kalau untuk keturunan itu, kalau untuk yang anak perempuan berhenti. Dia punya anak lagi itu tidak masuk dalam apa? Dalam ahli waris. Jadi mayit punya anak perempuan, kemudian anak perempuan itu punya anak sudah enggak dapat apa-apa itu. Mentok dia anak perempuan. Kalau anak perempuan mentok, tapi kalau anak laki-laki dia punya keturunan nanti bisa masuk dalam ahli waris. Ya. Yeah. Anak perempuan dari anak laki-laki, cucu berarti. Cucu perempuan, yang cucu perempuan dia adalah anak dari anak laki-lakinya mayit. Jadi mayit punya anak laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian cucu yang menjadi ahli waris adalah cucu keturunan dari anak laki-laki gitu. Kalau cucu keturunan dari anak perempuan tidak dapat. Jadi, anak perempuan itu mentok di situ. Ya. Baik, wa bintul ibn wa in safala. Anak perempuan dari atau gampangnya cucu perempuan keturunan dari anak laki-laki. Wa in safala ke bawah. Terus ke bawah. Kemudian walum ibu, mayit punya ibu. Nah, ini ibunya. Wal jadah lil ab, jadah nenek dari jalur bapak. Dan wal jadah lil nenek dari jalur ibu. Wa inna alata, dan terus ke atas. Wal ukhtu asaqiqah, saudara perempuan sekandung. Mayit punya saudara perempuan dan dia sekandung sama bapak sama ibu. Wal ukhtu lil ab, saudara perempuan sebapak. Kemudian wal ukhtu lil saudara perempuan se ibu. Ya. Jadi kemudian apa zaujah istri. Ya. Yang mati laki-laki punya istri. Ya, istrinya menjadi ahli waris. Wal mu'tiqah, yang memerdekakan budak tapi dia seorang perempuan. Dia seorang majikan, majikan ini perempuan membebaskan budaknya. Dia mu'tiqah. Kalau tadi mu'tiq. Maka dari sini kita lihat golongan wanita itu yang mendapat tuh yang dapat yang ahli waris apa? Anak perempuan dan cucu perempuan, ya kan? Tadi dari cucu perempuan dari keturunan laki-laki, anak laki-laki, kemudian saudara perempuan, ya, sekandung, sebapak, seibu, ya. Kemudian apalagi ibu. Berarti kalau keponakan nggak ada, ya kan? Keponakan perempuan nggak ada. Keponakan itu yang dapat hanya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Kalau keponakan perempuan nggak ada sama sekali. Nanti maksudnya kan Zabul Arham. Kemudian apalagi cucu perempuan dari keturunan anak perempuan nggak dapat, bibi nggak ada. Mayit punya bapak punya saudara perempuan, bibi ya nggak dapat. Kemudian sepupu kalau perempuan dapat enggak dapat juga. Sepupu itu yang dapat ya juga yang laki-laki juga. Laki-laki keturunan dari paman sekandung dan paman sebapak. Kemudian al-furudu al-muqaddaratu fi kitabillahi ta'ala. Itu bagian-bagian yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, bagian warisan. Di dalam pembagi pengelompokan ahli waris itu ada namanya ashabul furud, yaitu orang-orang ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu yang sudah ditetapkan. Tadi Dzabul Wala itu yang itu ya, ya apa? Yang dia memerdekakan budak. Memerdekakan apa? Budak. Dia nanti bisa menjadi ahli waris budi budak tadi yang sudah merdeka. Ya. Ketika dia nanti mati, nggak punya ahli waris, nggak ada asobah, udah nanti mentok bisa mantan majikannya yang telah memerdekakan dia. Pokoknya yang memerdekakan ya. Yang memerdekakan siapa? Wala itu bagi yang memerdekakan budak. Ya, tadi bahwasannya ahli waris itu dikelompokkan ada yang namanya ashabul furud, punya bagian tertentu. Kemudian ada namanya asobah. Ya. Asobah ini yang dia mendapatkan sisa. Mendapatkan sisa. Bagian tertentu itu misalnya dia dapat setengah, dapat sepertiga, ya, setengah dari harta peninggalan, dapat sepertiga, atau dapat dua per tiga, dan seterusnya nanti kita bahas. Ada yang asobah. Asobah itu dapat sisa. Jadi setelah ada warisan ini dibagi kepada ashabul furud, nah, nanti kemudian ada asobah, nih asobah mendapatkan sisa dari harta setelah dibagi, ya. Oke, kemudian tadi golongan laki-laki itu ada 15. Itu mayoritasnya asobah. Ya, mereka asobah. Mayoritasnya asobah, ya jadi tidak ada bagian ukuran tertentu. Kalau yang dapat bagian atau ukuran tertentu masuk ashabul furud, untuk yang laki-laki itu adalah saudara seibu. Ya, saudara seibu itu bukan asobah. Kemudian suami. Ya, suami. Kalau untuk bapak dan kakek itu bisa dapat bagian tertentu atau asobah atau bagian tertentu plus asobah. Nah, selain itu dia asobah semuanya. Misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki, ya. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak. Kemudian keponakan laki-laki dari saudara sekandung. Tadi semuanya tadi, paman, sepupu, ini asobah. Asobah itu mendapat bagian setelah harta warisan dibagikan kepada ashabul furud. Yang mendapat bagian sudah ditetapkan. Tadi setengah, dua per tiga, dan seterusnya. Nanti sudah sisa, kasihkan asobah. Nah, yang golongan laki-laki ini mayoritasnya adalah asobah. Yang ashabul furud hanya dua. Yang apa? Yang ditetapkan yaitu saudara laki-laki seibu sama suami. Kalau untuk bapak sama kakek itu nanti bisa dalam satu keadaan bisa dapat bagian tertentu, bisa dalam satu keadaan dia dapat asobah atau dapat dua-duanya. Adapun untuk perempuan ini banyak yang ashabul furud ya. Banyakkan adalah ashabul furud. Misalnya anak perempuan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki ini bisa ashabul furud, artinya dapat fard, dapat bagian tertentu. Bisa juga nanti dia asobah. Nanti terlihat kondisi dari satu apa, satu ahli waris itu kadang dia beda, dapat beda gitu. Dalam kondisi demikian dia dapatnya jadi asobah. Dalam kondisi demikian dia dapat bagian tertentu. Seperti itu. Dan ibu, ibu itu ashabul furud. Maksudnya ashabul furud, ibu. Bagian tertentu. Kemudian nenek. Nenek dari jalur ibu, yaitu ibunya ibu. Kemudian nenek dari jalur bapak, ibunya bapak. Ini juga maksudnya fard, bagian tertentu. Sudah ditetapkan. Kemudian saudara sekandung dan saudara saudara perempuan. Ini membahas perempuan, saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak. Ini ada kalanya dia mendapatkan bagian tertentu, ada kalanya dia asobah. Ya. Kemudian saudara perempuan seibu itu dapatnya adalah bagian tertentu. Istri dapatnya bagian tertentu. Yang murni asobah hanya mu'tiqah. Ya, kalau bagian golongan perempuan yang murni asobah adalah mu'tiqah, yaitu yang memerdekakan budak. Ya, tadi seperti itu gambaran globalnya. Kemudian kita lihat. Kemudian ini hanya membahas ashabul furud ya. Di matan membahas ashabul furud. Al-furudu al-muqaddaratu fi kitabillahi ta'ala. Itu bagian-bagian tertentu yang ada, yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada sitatun 6. Ini yang dalam Al-Quran ya. Yang pertama anisfu, setengah. Jadi ukuran-ukuran ukuran untuk apa hak warisan itu di situ ada berapa di sini dalam Al-Quran, ada 6. Pertama setengah ya, setengah dari harta warisan. Nanti siapa saja ada poin-poinnya, ahli waris siapa saja yang dapatkan setengah. Kemudian seperempat, ya. Warubu seperempat. Kemudian wasumun 1/8, kemudian wasulusan 2/3, wasulus 1/3, wasudus 1/6. Jadi dia ini modelnya apa? Dari banyak ke sedikit ya. Dari banyak setengah, kemudian setengahnya setengah berapa? 1/4 ya. Kemudian dibagi lagi menjadi 1/8. Setengah, 1/4, 1/8. Kemudian 2/3, ini banyak ya. 2/3, 1/3, 1/6. Dari besar menuju kecil. Ini modelnya dari besar menuju kecil. Setengah, 1/4, 1/8. 2/3, 1/3, 1/6. Ya, cuma 6 ini. Ya. Cuma 6 ini aja. Cara ngapalinnya ya tergantung masing-masing, bisa dengan apa? Dengan cara seperti ini, dari besar ke kecil, atau dari setengah, kemudian dicabangkan. Seperti itu sudah bisa. Jadi, jadikan golongan ada yang setengah, ada yang 2/3. Setengah, kemudian diturunkan menjadi 1/4, kemudian 1/8. 2/3 diturunkan 1/3, 1/6. Nah, tergantung cara ngapalinya, terserah yang penting. Pokoknya 6 ini. Ya, kita hafalkan ada 6. Kemudian masing-masing nanti punya ahli waris sendiri-sendiri. Ya, misalnya ini nanti baru dibicarakan oleh Musonif. Yang setengah dapat setengah itu siapa saja? Yang dapat ahli waris setengah. Yang dapat bagian 1/4 siapa saja? Ini baru disebutkan dan hanya di matan menyinggung itu saja. Kalau yang baru pertama baca ya, ya nanti kalau kesulitan nggak apa-apa. Man yufrodu lahu anisfu, siapa ahli waris yang mendapatkan bagian setengah. Yufrodu anisfu li khomsatin, ada lima ya, ada lima yang mendapatkan setengah. Yang pertama az-zauj, ya, si suami. Sebentar. Suami dapat setengah. Idza lam yakun lizauja far'un waris. Azauj, suami idza lam yakun lizaujati far'un waris, jika tidak punya keturunan. Ya, istrinya tidak punya keturunan. Tidak punya anak misalnya. Kita lihat catatan kaki ada sedikit menyinggung tentang hajib ya. Ya, kata beliau tadi kan kalau suami dapat setengah, syaratnya istri tidak punya keturunan ya, tidak ada anak, maka suami dapat setengah. Adapun nanti kalau jika dia punya keturunan ya, punya anak, maka dia nanti suami dapat seperempat. Ya, nanti di bab rukuk, bagian rukuk seperempat. Jadi kalau dia ada anak itu nanti dapatnya lebih sedikit ya. Maka suami ini dapat berapa? Kalau ditanya suami dapat jatah warisan itu berapa ya? Tergantung. Ada kalanya dapat setengah ya, ada kalanya dapat seperempat. Kapan setengah? Kalau istri enggak punya keturunan. Kapan seperempat? Kalau punya keturunan. Nah, kalau istri punya keturunan nih, dia suami dapat berapa tadi, seperempat. Dan ini dinamakan hajab, al-hajbu nukson, mengurangi jatah. Jadi asalnya setengah, karena ada anak, menjadi berkurang jatahnya jadi seperempat. Ini termasuk hajab nukson. Jadi hajab nanti penghalang itu al-hajbu, ada yang nukson, ada yang hirman. Ya. Ada yang nukson, ada hirman. Kalau nukson itu terkurangi bagiannya. Misal tadi suami kalau dia istri nggak ada anak dapat banyak, berapa? Setengah. Tapi kalau ada anak dapat seperempat. Nah, ini terhalangi anak, sebagian bagiannya menjadi berkurang. Nanya nukson. Ada kalanya menghalangi itu secara total, enggak dapat sama sekali, namanya hajab hirman. Ya, hajab hirman. Misalnya kakek enggak dapat karena sudah ada bapak. Ya. Mayit punya bapak, punya kakek, ya. Kemudian kakek enggak dapat karena sudah ada bapak. Berarti ini hajab apa? Hirman. Ya, kiriman. Total enggak dapat. Ini nyinggung tentang apa? Al-hajbu ya. Menyinggung musannif di talik menyinggung tentang al-hajbu. Yang terhalang itu ya biasanya nanti dia itu terhubung kepada mayit dengan kerabat yang lain. Sehingga ahli waris yang terhubung langsung dengan mayit, maka nanti tidak bisa dihijab. Firman, yaitu ada enam ya, ada enam, yaitu Bapak, Al-Abu, kemudian Al-Ibn, anak, ya, kemudian yang ketiga apa, Zaud, suami, Wal-Um, ibu, Wal-Bintu, anak perempuan, Wa-Zaujah, istri. Ini suami sama istri ini kan maksudnya apa? Ya, kalau apa, salah satu meninggal dunia ya, nggak bisa bareng ya, ini salah satu. Tapi kalau di total ada 6. 6 ini nggak bisa dihalangi, pasti dapat gitu loh. Ya, karena apa? Dia terhubung langsung dengan mayit. Jadi langsung berhubungan dengan mayit. Jadi anak itu langsung ke mayit, bapak langsung ke mayit, ya kan? Suami langsung ke mayit, istri langsung ke mayit, ibu langsung ke mayit, ya. Anak tadi anak laki-laki, anak perempuan dia langsung ke mayit, berhubung ke mayit, bapak juga, ibu juga, suami juga. Nah, kalau dia terhubung ke mayit dengan perantara kerabat yang lain, nah nanti bisa dihalangi oleh yang merantara itu. Misalnya kakek. Kakek terhubung dengan mayit enggak langsung, lewat bapak dulu. Kakek ke bapak, artinya hubungan kakek ke mayit kan enggak langsung. Lewat bapak, ya kan? Kakek punya anak. Anak ini punya anak lagi. Jadi lewat perantara sehingga nanti dia terhalangi, ya, bisa terhalangi. Nah, kalau ahli waris ini langsung berhubung dengan terhubung secara langsung dengan mayit, dia tidak bisa dihalangi. Jumlahnya ada 6. Jadi sehingga kalau ada kasus warisan ya, ini kalau ada yang 6 ini udah pasti dapat gitu loh. Nah, nanti yang lainnya dilihat terhalangi atau enggak. Nah, seperti itu. Maka selain 6 ini nanti bisa terhijab, bisa terhijab. Misalnya cucu, ya, cucu laki-laki misalnya terhijab dengan apa? Dengan anak laki-laki, dengan anak laki-laki. Misalnya seperti itu. Cucu enggak dapat karena sudah anak sudah dapat. Ya, nanti kecuali itu anak enggak ada berarti nanti ke cucu. Kemudian apalagi kakek itu terhalangi oleh bapak. Nah, kakeknya mayit terhalangi oleh bapaknya mayit. Misalnya seperti itu ya. Kemudian saudara laki-laki kandung dari mayit itu terhalangi oleh bapak, kemudian juga anak, kemudian cucu. Ya. Kalau ada anak mayit atau ada cucu, ya saudara laki-laki enggak dapat. Gitu. Karena terhalangi dia. Situ. Kemudian kalau saudara laki-laki sebapak nanti terhalangi yang sebelumnya tadi, ya. Terhalangi apa? Ada saudara laki-laki sekandung itu dulu. Ya. Atau ada atau anak atau cucu atau bapak. Itu menghalangi saudara laki-laki sekandung. Kalau saudara laki-laki seibu ini terhalangi dengan aslun zakar. Yaitu asal atas mayit, yaitu orang tua mayit, tapi yang laki-laki. Atau terhalangi oleh farq waris. Ya, keturunan waris. Jadi misalnya mayit punya bapak, maka saudara laki-laki seibu enggak dapat terhalangi bapak. Atau waris punya anak. Nah, maka saudara laki-laki tersebut enggak dapat. Kemudian kalau anak dari saudara laki-laki sekandung, yaitu keponakan ya, keponakan laki-laki dari saudara laki sekandung, dihalangi oleh bapak, kemudian kakek, anak, cucu, kemudian saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki sebapak. Jadi kan apa urutannya itu setelah anak, cucu, kemudian apa saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, baru turun ke ponakan. Ponakan ini urutannya anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Jadi kalau level dari saudara laki-laki ini masih ada, maka ponakan itu terhalang dari situ. Yang mana tadi? Kemudian Ibnul Ah Lil Ab ya. Kemudian kalau anak laki-laki dari saudara laki sebapak terhalangi tadi ya bapaknya tadi anak laki-laki terhalangi oleh saudara laki-laki sebapak dan seterusnya sebelumnya tadi ya. Kemudian setelah dari urutan keponakan itu naik atau apa ya istilahnya gambarnya naik ke atas paman. Ya paman. Maka paman sekandung ya itu terhalangi oleh sebelumnya tadi ya. Sebelumnya apa? Dan ponakan tadi ya. Ponakan. Kemudian setelah paman sekandung, paman sebapak terhalangi oleh paman sekandung. Habis itu turun ke sepupu. Ya. Sepupu terhalangi ya sebelumnya lagi tadi. Ya. Sepupu dari paman sekandung, kemudian sepupu dari paman sebapak. Jadi dari anak, kemudian cucu, kemudian saudara. Saudara laki-laki sekandung, geser, saudara laki-laki bapak, turun, keponakan, yaitu anak dari saudara laki-laki sekandung, kemudian geser ke anak dari saudara laki-laki bapak. Habis itu urutan berikutnya, paman sekandung, geser, paman sebapak. Habis itu turun ke keponakan, sepupu yaitu anak dari paman sekandung kemudian sepupu yaitu anak dari paman sebapak itu dari urutan seperti itu nanti bisa menghalangi sesuai dengan kedekatannya tadi yaitu tentang hajj al-hajj ini selipan dari catatan kaki tadi suami kemudian yang berikutnya wa binti sulbi idza lam yakun laha mu'asibun wala mumasilun. Yaitu bintu sulbi itu maksudnya anak perempuan itu, bukan cucu. Anak perempuan mayit. Dapat berapa? Setengah. Syaratnya idza lam yakun laha mu'asib. Dia ketika dia tidak ada mu'asib, yaitu saudara laki-lakinya. Saudara apa? Laki-lakinya. Wala mumasil. Atau yang semisal dengan dia, yaitu anak perempuan yang lain. Satu atau lebih. Ya. Baik, ini tadi anak perempuan dapatnya adalah berapa? Setengah. Syaratnya kalau dia apa? Tidak ada mu'asib. Mu'asib ini adalah saudara laki-lakinya. Jadi misalnya misalnya apa? Mayit punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Nah, berarti anak perempuan ini tidak dapat setengah karena ada anak laki-laki mu'asib. Kalau ada mu'asib, ya kata beliau disebutkan faliza kari mislu hazil unsain dibagi 2:1 dibagi 2:1 ya dibagi 2:1 jadi kapan ini anak perempuan dapat setengah kalau dia bersendirian nggak punya saudara laki-laki mayitnya nggak punya anak laki-laki ya, dia dapat setengah kalau punya anak laki-laki maka dia masuknya nanti menjadi apa pembagian jadi asobah. Jadi dia 2:1. Jadi hartanya dibagi sama saudara laki-lakinya tadi 2:1. Ya. Gampangnya kalau 150 juta berarti yang laki-laki dapat 100, perempuan dapat 50. Nah, itu. Karena dia ada saudara laki-laki. Kalau enggak ada baru dia dapat setengah. Atau dia wala mumasil, ada saudara perempuan yang lain. Kalau ada saudara perempuan yang lain, ya dia ditaklik situ. Misalnya ada saudara perempuan lain, satu atau lebih. Maka dia nanti berserikat di situ, dapat 2/3. Dapat berapa? 2/3. Enggak dapat setengah, enggak. 2/3. Nanti masuk di bagian 2/3. Sehingga kalau ditanya anak perempuan berapa jatah warisannya, ya tergantung. Itu masih tergantung. Kalau dia sendirian dapat setengah, nanti ada saudara laki-lakinya, dia asobah. Ya, dia apa? Asobah. Istilahnya itu asobah bilhoir. Nanti pembagian 2:1. Kemudian kalau dia nggak sendirian, 2 orang atau lebih, 2/3 dibagi. Nah, berarti beda-beda ya, beda-beda tergantung apa kondisinya. Baik. Dapat, makanya ini di sini dapat setengah itu anak perempuan dengan syarat tidak ada muasib, yaitu saudara laki-lakinya, atau tidak ada yang semisal dengan dia, dia sendirian dapat setengah. Jadi di kitab-kitab pembaginya seperti itu ya, pembaginya adalah seperti itu. Kalau baginya berdasarkan setengah itu siapa saja gitu ya. Ya, mungkin ada yang bagi misalnya kalau tidak seperti itu misalnya apa berdasarkan persen. Kalau berdasarkan persen misalnya gini, anak laki-laki dapatnya berapa? Nah, misalnya asoba. Kalau anak perempuan dapatnya berapa? Setengah jika ini. Kemudian 2/3 jika demikian. Ya, asoba jika demikian. Nah, ini bisa juga seperti itu persennya. Tapi biasanya yang dibahas itu bagiannya. Kemudian disebutkan persennya. Nah, kalau mungkin antum mau apa merinci sendiri persennya juga bisa. Ya, dari ahli waris tadi dapatnya berapa berapa berapa saja. Nah, itu bisa juga seperti itu. Wa bintul ibn, yang berikutnya bintul ibn. Yaitu anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Idza lam yakun lil mayyit waladu sulbin. Jika dia mayit, syaratnya, ini kan syaratnya, kapan dapat setengah? Mayit tidak punya anak. Ya. Karena ini kan bintul ibn kan cucu. Ya. Tidak punya anak. Istilahnya itu adamu far'in waris a'la. Tidak ada apa? Ahli waris far' yang lebih tinggi. Ya. Baik laki-laki atau perempuan. Itu syarat pertama. Syarat kedua, wala waladu benin a'la minha. Tidak ada waladu ibnin a'la minha. Anaknya anak yang lebih tinggi dari dia. Misalnya dalam rentetan dia masih posisi di bawah ya. Walad ibnin a'la minha. Kalau di sini sebutkan di Munis Dalil contohnya bintu ibni ibnin. Ya. Bintu ibni ibnin, anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian wala laha mu'asibun, tadi sudah sama, dia tidak ada mu'asib. Tidak ada saudara saudara laki-laki. Karena nanti kalau ada saudara laki-laki berarti cucu laki-laki, nanti berarti dia bareng cucu laki-laki 2:1 kayak tadi. Jadi cucu perempuan nanti dengan cucu laki-laki, kalau ada cucu laki-laki berarti dia itu selevel. Nah, nanti dia 2:1. Ya. Sebagaimana artinya anak perempuan dengan anak laki-laki. Wala mumasil, dan tidak ada yang semisal dengan dia. Sama seperti tadi ya. Tidak ada cucu perempuan yang lain, dia sendiri. Wal ukhti asyaqiqati, saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sekandung. Syaratnya apa? Ada empat syarat ya. Idza lam yakun lil mayyit far'un waris. Syarat 41. Jika mayit tidak punya keturunan, baik laki-laki, perempuan, ataupun unsa, dan baik itu anak atau cucu. Yang kedua, wala laha mu'asibun, tidak ada mu'asib. Mu'asibnya yaitu saudara laki-laki sekandung. Jadi ini adalah mayit punya saudara perempuan sekandung. Dapat berapa? Dapat setengah. Dengan syarat mayit tidak punya saudara laki-laki sekandung. Kemudian wala mumasil, tidak ada yang semisal dengan dia. Misalnya saudara perempuan sekandung dari mayit ini lebih dari satu, ya, lebih dari satu. Kemudian wala lil mayit ab, mayit tidak punya bapak. Kalau punya, menghalangi. Adapun kalau kakek, di munisalis kakek disebutkan tidak menghalangi. Kemudian yang kelima, tadi syarat-syaratnya kalau terpenuhi berarti dapat bagian setengah saudara perempuan sekandung. Yang kelima, wal ukhti lil ab, saudara perempuan sebapak. Syaratnya idza lam yakun lil mayyit far'un waris, sama seperti tadi, ya kan? Mayit tidak punya keturunan, baik itu anak atau cucu. Kemudian tambahan wala ahadun minal asyqa. Ya. Tidak ada apa? Yang saudara sekandung. Walahatun minal asyikok, tidak ada yang sekandung. Kemudian walalaha mu'asib, tidak punya mu'asib. Kalau ada mu'asib dia nanti asobah, nanti jadinya asobah. Mu'asibnya siapa? Ya saudara laki-laki sebapak. Ini kan bahas saudara perempuan sebapak. Walamumasil, tidak ada yang misal dengan dia, berarti dia sendirian. Kalau ada mumasil, berarti ada saudara perempuan sebapak yang lain. Maksudnya ada dua atau tiga. Kemudian wala lil mayit abun, mayit tidak punya bapak. Sepertinya hanya menyebutkan saja, ternyata cukup lama juga. Sama kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, ini dulu saja. Kita fokus di matan dan hal-hal yang mungkin mendasar dulu. Pertanyaan-pertanyaan ini di pelajaran yang lebih lanjut. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.